تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب beliau قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. Ini kemarin kita sebut apa tadi, salah seorang dari 7 ahli fikih di kota Madinah. Ini 7 ahli fikih di kota Madinah, ini salah satunya. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Ini Ubaidullah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini hadis Ibnu Abbas ya. Kita sudah berpindah lagi ke hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath fi Ramadan fa shama hatta balagha al-Qudayt thumma aftara. Qala wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdatha fal-ahdatha min amrihi. Iya. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu pernah keluar perjalanan di bulan Ramadan, menaklukkan Mekah. Jadi ini kita ambil faedah ya, bahwa Fathu Mekah itu terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nabi melakukan perjalanan perang sedang berpuasa atau di bulan puasa. Apakah berbuka atau tidak? Dikatakan di sini beliau puasa di perjalanan sampai ke tempat yang namanya Al-Qudayt. Ini sudah dekat Mekah ini Al-Qudayt. Thumma aftar, lalu beliau berbuka di situ. Berbuka. Kenapa berbuka? Supaya lebih kuat menghadapi musuh. Kalau kuat mungkin kuat saja, tapi kata lebih kuat itu penting ya. Jelas ya? Kuat. Kadang sebagian guru seperti itu di bulan Syaban ini misalnya disunahkan puasa. Iya. Tapi kalau dia mengajar, dia tidak puasa supaya lebih kuat untuk mengajar. Walaupun bisa dia puasa, hanya saja khawatir mempengaruhi kualitas dari dia mengajar. Itu maslahat lain ya, nggak ada masalah. Jadi ada hal-hal yang kadang ditimbang di dalam pembahasan-pembahasan seputar ilmu. Iya. Dan ini juga menunjukkan, lihat ya, Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Perjalanan 8 hari. Nanti di Qudayt hari terakhir baru beliau apa? Perkiranya itu di Qudayt itu hari terakhir sudah, karena sudah dekat Mekah. Baru beliau berbuka di situ. Berarti 7 hari sebelumnya dalam perjalanan puasa. Dan itu berat ya, di sebagian riwayat dilihat Nabi itu menyiramkan air di atas kepalanya. Dan beliau sedang puasa waktu itu. Semua sahabat dalam perjalanan berbuka kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawaha saja, 2 orang sahabat. Hanya 2 orang dalam pasukan yang tidak apa yang tetap puasa, yang lainnya berbuka. Iya. Dan ini memberikan kepada kita makna bahwa perjalanan itu walaupun berat boleh tetap berpuasa. Iya, boleh tetap berpuasa. Sebagaimana perjalanan yang ringan walaupun dianjurkan dia berbuka, apa dianjurkan tetap puasa, tapi tetap dia boleh berbuka. Tetap dia boleh berbuka. Karena asalnya seorang itu perjalanan boleh berbuka, itu asalnya. Ya saya simpulkan ya, khusus untuk perjalanan berat, afdalnya berbuka. Tapi kalau dia sanggup untuk tetap puasa, enggak apa-apa, enggak dilarang. Kondisi yang kedua, perjalanannya tidak meletihkan, ringan. Maka ini afdolnya tetap puasa. Kalau dia ingin tetap buka, itu tidak dipermasalahkan. Dibolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, qala, berkata Az-Zuhri. Qala di sini Az-Zuhri ya maksudnya. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu para sahabat Nabi mengikuti kejadian yang paling terakhir kemudian terakhir dari perkara Nabi. Ini di pembahasan nasikh dan mansukh. Apa yang terakhir itu yang diambil dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam.